Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masih pada bab tentang termasuk kesyirikan mengenakan gelang, benang dan yang sejenis keduanya untuk menolak atau menghilangkan bala atau menolaknya. Terakhir kita sebutkan asar atau riwayat dari Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, bahwa Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, pernah melihat seseorang yang di tangannya ada benang atau kain atau semacam gelang yang dia pakai dengan tujuan untuk menghindarkan diri atau mencegah dari penyakit demam. Maka segera Hudzaifah memutus benang tersebut dari tangannya dan membaca firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan berbuat syirik, yakni berimannya hanya dalam masalah rububiyah saja, keyakinan bahwa Allah lah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan pada masalah ibadah. Maka dijelaskan kemarin bahwa asal dari Hudzaifah ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hatim, sedangkan Hudzaifah adalah Ibn Yaman Al-Absi, Khaliful Ansar, sekutunya Ansar, Sahabiyun Jalil minas sabiqina al-awwalin, termasuk sahabat yang mulia dari kalangan sahabat yang pertama dan awal-awal masuk Islam. Meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Minal humma ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu bizammi. Laki-laki yang dilihat oleh Hudzaifah yang mengenakan kain atau benang di tangannya, dia mengenakannya dengan tujuan agar terhindar dari al-humma, yaitu penyakit demam. Dia bertujuan mengenakan gelang atau benang tersebut supaya terjaga, terhindar dari penyakit demam, sehingga menurut sangkaan dia, demam tidak akan menimpanya, tidak akan tertimpa penyakit demam. Menurut sangkaan dia, maka Hudzaifah segera memutus benang tersebut lalu membaca firman Allah, yakni wa ta'ala ay qara'a al-ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Hudzaifah radhiyallahu an membaca ayat di Yusuf 106 yang beliau jadikan dalil untuk mengingkari perbuatan yang beliau lihat pada orang tersebut yang memakai benang untuk mencegah dari penyakit demam. Diingkari dengan berdalil dengan ayat ini. Qala hafizallahu ma'na al-athari ijmalan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ma'na athar riwayat dari Hudzaifah ini, dari Hudzaifah Ibn Yaman ini secara global adalah anna Hudzaifah Ibn al-Yamani radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'adudihi khaytan yattaqi bihi maradul humma. Bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang yang mengaitkan benang pada lengan atasnya, lengan tangan atasnya, yang dia bertujuan, laki-laki tersebut bertujuan mengenakan benang tadi supaya terjaga dari penyakit al-humma, demam. Fazalahu anhu munkiran fi'lahu hadza, maka Hudzaifah radhiyallahu an menghilangkan atau menyingkirkan, yakni memutus benang tersebut dari dia dalam rangka mengingkari perbuatannya tersebut. Wastadalla bil ayati allati akhbara Allah fiha anna al musyrikina yajma'una bainal iqrari bitauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadati. Dan Hudzaifah berdalil dengan ayat yang di dalamnya Allah mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya kaum musyrikin mengumpulkan dua hal antara pengakuan mereka, penetapan mereka tentang tauhid ar-rububiyyah dan kesyirikan mereka dalam masalah ibadah. Kaum musyrikin mengakui, mengimani, menetapkan tauhid ar-rububiyyah, namun mereka tidak mengimani, tidak menerapkan, menjalankan tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya mereka terjatuh dalam kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka hal itu, keimanan mereka terhadap tauhid ar-rububiyyah tidak bermanfaat karena mereka berbuat syirik dalam masalah ibadah. Munasabatul athari lil bab, kesesuaian athar dari Hudzaifah ini terhadap bab yang kita bahas. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il maradi syirkan yajibu inkar. Bahwasanya di dalam athar ini, riwayat ini disebutkan bahwasanya mengenakan atau memakai benang dengan tujuan untuk menolak penyakit seperti penyakit demam, maka hal itu dianggap sebagai syirikan yang wajib diingkari. Oleh siapa? Ya, oleh orang yang melihatnya dan mampu untuk mengingkarinya. Kalau mampu ya langsung dengan tangannya, apakah karena dia adalah muridnya misalkan, atau keponakannya, atau temannya, dan dia memang mampu untuk mengingkarinya dengan tangan dan tidak akan ada masalah. Orang yang dia ingkari tersebut tidak akan reaksi keras, tidak akan melawan, maka diingkari dengan tangannya langsung, diputuskan, diputus benang yang dijadikan jimat atau yang dikenakan dengan tujuan untuk menolak penyakit. Ini kesyirikan, maka wajib diingkari. Kalau mampu dengan perbuatan, dengan perbuatan, dengan tangan. Kalau tidak mampu, ya minimal dengan dinasehati supaya dilepas benang tersebut, supaya orang yang mengenakan benang tadi melepaskannya dan dinasihati bahwasanya hal itu adalah kesyirikan. Ma yustafadu minal athar, beberapa faedah yang bisa diambil dari athar ini. Yang pertama, inkaru lubsil khayti li raf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Hendaknya kita mengingkari perbuatan mengenakan benang dengan tujuan untuk menghilangkan musibah, penyakit atau mencegahnya, dikarenakan hal itu adalah kesyirikan, syirik asghar, Kalau dia meyakini benang tadi hanya sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit atau musibah. Tetapi kalau dia meyakini benang itulah yang menghilangkan penyakit atau yang menolak menghindarkan diri dia dari penyakit, maka itu syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatih. Wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi siapa saja yang mampu untuk menghilangkannya dengan perbuatan seperti yang dilakukan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kemungkinan laki-laki yang dilihat oleh beliau memakai benang tersebut adalah muridnya atau yang di bawah dia dari sisi umur dan kedudukan. Maka ketika mampu diingkari dengan perbuatannya, dengan tangannya dihilangkan kemungkaran tersebut. Faedah yang ketiga, sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari li syumulihi lahu. Sahnya berdalil dengan ayat yang turun yang berisi tentang syirik akbar dijadikan dalil untuk menunjukkan haramnya syirik asghar, karena memang syirik asghar sudah tercakup pada syirik akbar. Ayatnya Yusuf ayat 106 itu menjelaskan tentang syirik akbar. Kaum musyrikin mereka beriman dengan tauhid ar-rububiyah namun terjatuh dalam kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah, dan jenis syirik ini syirik akbar, namun bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan haramnya perbuatan syirik asghar, karena syirik asghar sudah dicakup oleh atau dalam permasalahan syirik akbar. Yang terakhir, yang keempat, faedah dari asar ini, annal musyrikina yuqirruna bi tauhidir rububiyyati wa ma'a hadha hum musyrikuna li'annahum lam yukhlisu fil ibadati. Bahwasanya kaum musyrikin mereka menetapkan, mengakui dan meyakini tauhid ar-rububiyyah, yakni meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Walaupun demikian, mereka itu statusnya adalah musyrikun. Orang-orang musyrik walaupun mengimani tauhid ar-rububiyyah. Mengapa dikatakan musyrikun? Dikarenakan mereka tidak memurnikan, tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah saja. Mereka masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka karena alasan itulah, yakni mereka memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah atau dengan kata lain menyekutukan Allah dalam masalah ibadah, maka mereka dikatakan musyrikin, bukan muwahhidin. Walaupun mereka mengimani tauhid ar-rububiyah, maka keimanan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah tidak bermanfaat. Sehingga yang terpenting adalah keimanan terhadap tauhid al-uluhiyah. Mengapa? Secara otomatis orang yang mengimani tauhid al-uluhiyah, dia mengimani tauhid ar-rububiyah. Tidak mungkin dia akan mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah, kecuali dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Mengapa dia beribadah kepada Allah dan mengesakan Allah dalam ibadah? Karena dia meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Maka karena alasan inilah mereka mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Sehingga yang terpenting adalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga kata para ulama, tauhid al-uluhiyah mustalzimun tauhid ar-rububiyah. Keimanan terhadap tauhid uluhiyah itu mengandung keimanan, mutadamminun, mengandung keimanan tauhid ar-rububiyah. Sebaliknya, tauhid ar-rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Seseorang yang mengimani tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan dia mengimani, mempraktekkan, menerapkan tauhid al-uluhiyah. Harusnya seperti itu. Kalau mereka memang benar-benar mengimani Allah dalam masalah ar-rububiyah, harusnya mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Selesai bab tentang termasuk kesyirikan memakai benang, kain atau gelang untuk menghilangkan musibah atau menolaknya. Bab berikutnya, qala al-imam asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, babu ma jaa fi ar-ruqa wa tamaim. Bab tentang apa yang datang, yakni dalil-dalil yang menjelaskan tentang ar-ruqa, ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra, ya, bacaan-bacaan, wa tamaim, dan jimat-jimat. Qala rahimahullah fi sahihi an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Dalam as-sahih, yani ay fi sahihaini, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau, safar beliau. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus seseorang untuk menyerukan kepada manusia, tidak boleh tersisa pada leher satu unta pun, tidak boleh tersisa pada leher unta satu kalung pun yang terbuat dari busur panah atau kalung yang terbuat dari apapun, kecuali mesti diputus kalung yang di kalungkan di leher unta dari jenis apapun, baik dari busur panah atau yang lainnya, harus diputus. Karena mereka, orang-orang jahiliyah, mengenakan, mengalungkan kalung di leher hewan ternak mereka seperti unta dengan tujuan agar untanya terbebas dari penyakit, penyakit ain dan yang lainnya. Maka Nabi mengutus seseorang untuk menyuruhkan kepada manusia agar kalung apapun yang ada di leher unta harus diputus, dihilangkan. Hadis muttafaqun alaih. Munasabatul bab di kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, apa korelasinya, kesesuaiannya, annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati takhullu bi aqidati tauhid minarruqa wa tamaim asyirkiyah. Bahasanya bab ini terus masih kelanjutan tentang pembahasan dan penyebutan perkara-perkara yang akan mencacati akidah tauhid seorang muslim, berupa bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan, mantra-mantra, jampi-jampi, dan juga jimat-jimat yang mengandung kesyirikan. Ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab tentang apa yang datang berkaitan dengan bacaan-bacaan dan jimat-jimat. Ai maksudnya minan nahyi amma la yajuzu minha. Yani dalil-dalil yang berisi larangan dari bacaan-bacaan dan jimat-jimat yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Kalau jimat-jimat secara umum jelas dilarang. Termasuk jimat dari Al-Qur'an, pendapat yang kuat dilarang, tidak boleh seseorang menggantungkan jimat walaupun berisi ayat-ayat Al-Qur'an di leher anaknya atau hewan ternaknya. Adapun ar-ruqya, ruqya, maka ada yang dilarang, ada yang tidak. Tergantung bacaannya berisi apa. Apakah dari hadis, dari Al-Qur'an dan hadis, atau dari yang lainnya yang tidak jelas maknanya. Kalau dari Al-Qur'an dan hadis, maka ruqyahnya syar'i. Ada sekian syarat tentunya, syarat yang lainnya. Adapun dari bacaan yang lainnya yang tidak difahami maknanya atau yang mengandung kesyirikan, maka ruqyah yang tidak boleh. An Abi Bashir. Hadis ini dari Abu Bashir Al-Ansari, huwa sahabiyun Sayyida Ghazwata Al-Khandaq. Beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Al-Khandaq. Perang Khandaq, parit atau Ahzab, yang Nabi membuat parit yang lebar, yang dalam, sehingga pasukan Al-Ahzab sekutu Quraisy, musyrikin Quraisy dan yang lainnya yang bersekutu yang sangat besar jumlahnya, tidak bisa masuk menyerang para sahabat yang ada di kota Madinah karena terhalang oleh Al-Khandaq atau parit. Sebabnya adalah karena usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an agar membuat parit untuk menghalangi musuh supaya tidak masuk. Dan Allah hancurkan pasukan musyrikin tersebut. Allah hancurkan mereka sehingga Rasulullah dan para sahabatnya menang dalam perang tersebut. Wa mata ba'da sittina. Abu Bashir Al-Ansari meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Qiladatun ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairi. Qiladatun, yani kalung, adalah sesuatu yang digantungkan pada leher unta dan yang lainnya dari hewan ternak atau yang lainnya. Watarin wahidu au taril qausi. Watarin artinya busur panah. Au qiladatun atau kalung apapun. Syakkun minar rawi, ada keraguan dari perawi atau orang yang meriwayatkan hadis ini. Halil qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watarin aw mutlaqatun min al-watari wa ghairi. Yani ragu apakah yang disabdakan oleh Nabi itu kalung yang muqayyadah, yang dikaitkan dengan sesuatu, yani yang terbuat dari busur panah. Apakah kalungnya itu khusus yang terbuat dari busur panah atau mutlak dari busur panah dan yang lainnya. Intinya kalung secara umum. Maka ketika digunakan sebagai jimat yang dikalungkan di leher binatang ternak atau yang lainnya, maka ini termasuk jimat yang dilarang, yang harus diputus kalung tersebut. Al-makna al-ijmali lil hadis. Makna global hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fi nasi bi izalati al-qala'id allati fi riqabil ibli allati yuraru biha daf'ul aini wa daf'ul afati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengutus seseorang di sebagian safar beliau yang menyuruhkan di tengah-tengah manusia agar mereka menghilangkan kalung-kalung yang ada di leher-leher unta, yang tujuannya dikalungkan kalung-kalung tersebut untuk menolak penyakit ain dan juga menolak penyakit-penyakit yang lain. Mengapa harus diputus? Di anna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuh. Dikarenakan perbuatan tersebut menggantungkan kalung di leher hewan ternak dengan tujuan untuk menolak penyakit, apakah penyakit ain atau yang lainnya, itu termasuk kesyirikan yang wajib dihilangkan. Diingkari dan dihilangkan. Ya, ini kalungnya harus diputus. Tentunya yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Min haitsu annahu yadullu ala anna taqlidal ibli wa nahwiha al autara wa ma fi ma'naha li daf'il afati haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqit tamaimi al-muharramah. Yaitu apa kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas, dari sisi bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa mengalungkan atau menggantungkan di leher-leher unta kalung yang terbuat dari busur panah atau yang semena dengannya dengan tujuan untuk menolak berbagai macam penyakit termasuk penyakit ain, itu hukumnya haram dan bahkan syirik. Mengapa? Karena hal itu termasuk menggantungkan jimat-jimat yang diharamkan dalam syariat. Qala ma istafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqa al-autari lidaf'il afati fi hukmi tamaimi fi tahrimi. Bahwasanya menggantungkan busur-busur panah di leher-leher hewan ternak dan yang lainnya dengan tujuan untuk menolak penyakit-penyakit, itu masuk dalam hukum menggantungkan jimat-jimat yang diharamkan dalam syariat, bahkan termasuk kesyirikan. Yang kedua, izalatul mungkari, diperintahkannya untuk menghilangkan kemungkaran bagi yang mampu, seperti pada keluarga kita, istri, anak kita, keponakan kita, cucu kita, atau yang lainnya. Kita mampu untuk menghilangkannya, maka hilangkan. Kalau tidak, maka dinasehati. Karena kita tidak mampu, karena dia misalkan selevel satu umur dan kita tidak mampu menghilangkan dengan tangan, maka dinasehati bahwasanya itu jimat, tidak boleh, bahkan hukumnya syirik, harus dihindari, dibuang, dihilangkan. Karena apa? Karena tidak akan menambahi kekuatan atau tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Justru dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya kita telah baca, riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menggantungkan jimat yang terbuat dari kerang laut atau yang lainnya, maka urusannya tidak akan disempurnakan, bahkan akan dijadikan urusannya kacau, hancur, berantakan. Jadi Allah akan berikan sesuatu yang menjadi lawan dari tujuan dia. Dia memakai jimat dari kerang laut atau yang lainnya dengan tujuan supaya tenang, supaya terhindar dari penyakit ain, maka Allah berikan lawannya. Yaitu apa? Dia tidak akan tenang dan dia tidak akan terbebas dari penyakit ain. Berarti tidak bermanfaat sama sekali, tujuannya tidak tercapai, bahkan dia terjerumus dalam kesyirikan. Tetapi hendaknya diobati kesyirikan ini dengan apa? Dengan atawakkulu ala Allah, bertawakal, bergantung secara sempurna, totalitas jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya termasuk nasib dia, termasuk kesehatan dia, kesembuhan dia, serahkan kepada Allah saja. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupi dia, mencukupi semua kebutuhan dia, termasuk yang dia butuhkan kesehatan akan diberikan. Dari siapa? Bagi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Hendaknya kita menyampaikan kepada manusia sesuatu yang bisa memelihara, menjaga akidah mereka. Termasuk dalam masalah ini kita sampaikan tentang haramnya, bahkan syiriknya perbuatan menggantungkan kalung di leher-leher hewan ternak dengan tujuan untuk menolak penyakit ain. Ini syirik. Maka kita sampaikan kepada mereka ayat ataupun hadis yang berisi tentang larangan menggantungkan jimat-jimat, yang dengan hal itu akidah kaum muslimin terjaga. Ini kewajiban semua muslimin yang punya ilmu tentangnya, sampaikan kepada yang belum mengetahuinya supaya mereka terjaga akidah dan tauhidnya. Tentunya kita yang menyampaikan ilmu tersebut, kemudian mereka menerimanya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar, menjadi sebab terselamatkannya saudara kita, teman kita dari kesyirikan. Pahala yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Qala rahimahullahu an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal. Hadis yang berikutnya di bab ini dari Abdullah, kata penulis rahimahullah, dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu inna ar-ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi, bacaan-bacaan, dan at-tamaim, jimat-jimat, serta at-tiwalah, pelet atau guna-guna, adalah syirik. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Disebutkan dalam footnote-nya, an Zainab imrati Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Zainab berkata, inna Abdullah ra'a fi 'unuqi khaytan. Sesungguhnya Abdullah, yang ini suaminya, melihat pada leherku ada benang atau jahitan. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, ma hadza, apa ini? Qultu, kata Zainab istrinya, aku menjawab, khaytun ruqiyali fihi, benang atau jahitan yang aku kenakan di leherku dengan tujuan sebagai ruqyah, pengobatan untuk diriku, penjagaan atau yang sejenisnya. Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Zainab berkata lagi, maka Abdullah bin Mas'ud segera mengambilnya kemudian memutusnya. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, antum ala au alu Abdillah la aghniya'u anis syirki. Kalian, yakni istri beliau dan keluarganya, anak-anaknya dan yang lainnya yang di bawah beliau, kalian adalah keluarga Abdullah bin Mas'ud yang benar-benar tidak butuh dari kesyirikan. Yakni semua muslimin tentunya tidak butuh dari kesyirikan. Mengapa? Karena mereka orang yang bertauhid. Kesyirikan akan mencacati tauhidnya. Maka kaum muslimin tidak butuh kepada syirik, karena mereka orang-orang yang bertauhid. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ruqawat tamaim wa tiwala syirkun, sesungguhnya jampi-jampi, cimat-cimat dan guna-guna atau pelet adalah syirik. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa shahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan disepakati oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah. Sayati kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah syarah mufradatil hadithi fi kalamil musannifi rahimahullah, akan datang penjelasan kosakata-kosakata yang ada di dalam hadis ini pada ucapan penulis rahimahullah taala. Al-ma'na al-ijmaliyul hadith, makna global hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhbiru anna isti'mala hadhil asya'i liqasdi daf'il madari wa jalbil masalihi min indi ghairillahi syirkun billah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan bahwasanya mengenakan perkara-perkara ini, jampi-jampi, cimat-cimat dan pelet, dengan tujuan untuk menolak berbagai macam mara bahaya dan mendatangkan berbagai macam kebaikan dari selain Allah, ini perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khairi illallah subhanahu. Mengapa dikatakan syirikan kepada Allah? Dikarenakan hal itu, dikarenakan tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang sanggup untuk menolak kemudaratan, mara bahaya, dan tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa hadzal khabaru ma'nahu an-nahyu an hadzal fi'li. Khabar ini, berita dari Nabi ini, maknanya adalah larangan dari perbuatan ini. Nabi mengkhabarkan jampi-jampi, cimat-cimat dan guna-guna adalah syirik, maksudnya apa? Larangan dari tiga perbuatan tersebut. Bahkan bukan hanya larangan, tapi hukumnya syirik, lebih dari haram. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma walhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.